Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar maupun para pemirsa TV Raja. Alhamdulillah, fi hadzal lailah, di malam ini, naltaqi marratan ukhra, kita ketemu kembali, fi ta'limi, dalam pembelajaran al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Bahasan atau latihan kita masih berkisar masalah asyartiyah. Malam ini kita lanjutkan, yaitu at-tamrin thalith, latihan yang ketiga, setelah kita tuntaskan latihan yang kedua pada pertemuan yang lalu. Nah, nanti antum sekalian bisa melihat di halaman 126. Nanti kita lihat seperti apa permintaan dari pengarang buku ini. Ini tidak lain adalah, lagi-lagi saya sampaikan, untuk menguji kemampuan kita, yaitu sejauh mana isti'ab al-maudu' awil qawaid nahwiyah, yaitu penguasaan kaedah nahu yang sudah kita pelajari. Makin banyak latihan yang kita kerjakan, insyaAllah qawaid itu akan lebih sabitah, itu akan lebih kuat dalam ingatan, insyaAllah senantiasa akan kita ingat. Baik, sebagaimana biasanya, saya tidak akan baca selesai ya. Kita minta para pemirsa, pendengar di Raja maupun para pemirsa TV Raja, untuk bisa menjawab pertanyaan yang diminta oleh pengarang buku ini. Baik, fadhil selesai. Kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di 021-823-6543. Silakan, kami berikan kesempatan dan Anda bisa membuka di halaman 126 jilid ketiga. Kami informasikan untuk pembahasan di kesempatan malam ini, kami harap bagi antum yang sudah pernah mempelajari jilid pertama dan kedua supaya bisa mengikuti dengan baik. Kita angkat, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ahlan ya Umma. Ahlan bikum. Barakallahu fikum. Fik barakallah. Tafadhali. Naam. At-tamrin ats-tsalits. Naam. Ayn adat asy-syarti wasyurut wasyurut wajib. Umri jayyidan. Ayn adat asy-syarti wasyurta ayin adat tasyati wasyurta wabahu fi kulli jumlatin mimma yati khattan wahidan tahta adat tasyati wa khattaini tahta syarti thalathata khututin tahta jawab syarti wa idha kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadkuri sababan. Sebelum diterjemahkan, instruksi itu sendiri sudah ada tentang syarat dan jawab syarat. Nah, coba diperhatikan, di mana instruksi, di mana itu? Idza. Betul. Idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkuris sabab, fa masuk. Nah, kenapa di untuk sini fa masuk? Li'anna an yaqtaran bi talab amr. Li'anna jawab syarti talaban. Talaban. Bentuk talab sah? Nah. Perintah, yaitu bentuk talab amr. Amr. Baik. Ayyini adat syarti, coba terjemahkan. Tentukan adat syarat. adat syar, maksudnya apa adat syar? Adat syarat. Adat ya, huruf-huruf syarat maksudnya, isim syarat. Perhatikan, syarat itu belum tentu huruf. Nah. Belum tentu juga isim. Nah. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan, ada yang huruf, ada yang isim. Seperti in itu kan harfu syartin. Nah. Sedangkan yang lainnya adalah isim. Jadi menggunakan adat ini lebih umum kalau digunakan harfu syartin. Kalau harfu syartin berarti dia huruf. Nah, kalau isim syarat jangan dikatakan harfu syartin. Nah, kalau dia isim jangan dikatakan harfu syartin. Sebaliknya kalau dia huruf, apa kalau dia isim jangan kita apa harfu syartin. Jadi enaknya apa? Sedangkan adat syartin lubum digunakan untuk huruf syarat dan isim syarat. Ya. Nah, tidak apa terjemah alat, adat itu alat. Alat. Iya. Min adati syart. Ayin adat syarti. Tentukan alat. Alat. Iya. Syarat. Syarat. Atau bahasa luasnya kata syarat. Kata syarat. Iya. Dan wasya wasyarta dan syarat, dan syarat maksud apa? Fi'il syarat. Thumma wajawabahu, dua jawabahu, jawab syarat dan jawab syarat. Fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat, mimma ya'ti, yang akan, yang berikut. Iya, berikut ini mimma ya'ti, berikut ini. Dok khotan wahidatan, letakkan satu garis tahta adat syarti di bawah adat syarti. Wahkotaini, dan dua garis tahta syarti, dan dua garis di bawah fil syarat. Wasalah satu khututin, dan tiga garis jawab syarti di bawah syarat. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i sababa, dan jika jawab syarat syarat itu mengandung fa, jika biasanya apa muqtarinan berganding dengan fa dengan fa, fadkuri sebabah, nah, sebutkan sebab-sebabnya. Nah, maka sebutkan faktornya, sebutkan sebabnya. Nah. Karena saya tidak bisa melihat ya. Nah. Kalaupun dikerjakan, saya nggak bisa melihat dari sini. Nah. Iya kan, yang di garis mana, nah, berapa garisnya. Sekarang gini saja, sebutkan saja secara langsung. Ya, mana itu adat syarti, mana itu fi'il syarat, ya kan. Nah. Kemudian mana itu jawab syarat? Kalau dia jawab syaratnya make fa, apa faktornya? Kemudian perlu saya tambahkan lagi, apa tanda jazamnya? Apa tanda jazam? Karena fi'il syarat dan jawab syarat itu adalah hukumnya apa? Majzum. Ya. Baik. Al-ayah rakab awal. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب ayat ini sering sekali kita baca. طيب خطا واحدا فدا من enggak sebutkan aja ada tersyarti mana? Ada tersyarti man. Man. Iya, nah. Apakah itu huruf atau isim? Isim kan. Ismu syartin. Baik. Fi'il syaratnya? Syarat yattaqi. Yattaqi. Baik, mungkin saya lanjutkan lagi. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah. Ma huwa? Al ya. Dari mana tahu ya? Li'annahu qabla kasra. Nah, qabla al-ya'il mahdhufa. Kasra, yaitu huruf qafnya kasra. Baik, jayyid. Aina jawab syarat? Yaj'al. Yaj'al. Itu jawab syarat. Nah. Kenapa tidak ada fa di sini? Karena jawab syaratnya tidak bentuk jumlah ismnya, tidak dalam bentuk talab, tidak dalam... Jawab syaratnya itu fi'il mudhari. Mudhari. Iya. Jawab syaratnya fi'il mudhari langsung. طيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب ini perlu di-i'rab ini. Menguraikan jabatan kata. Ya. Mungkin nanti saya singgung sedikit, mungkin ada kaedah yang di sini. Ya, terkait dengan yaj'al ini. Coba saya lihat ini sejauh mana ini. Baik, tafadhali. Wawu atau istinaf. Man. Bisa jadi wawu harfu ataf kan, terkait dengan ayat sebelumnya. Iya. Jadi ya, pakai wa ataf atau istinaf? Wa ataf ini. Iya, karena terkait dengan ayat sebelumnya. Oh, no. Al wawu ba'atsin man ala tasyattin mabniun ala sukun. Yattaqi. Belum selesai. Man ala tasyattin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yattaqi wa huwa aw wa hiya juga wa boleh kembali pada adat. Nah. Wa hiya tajzimu fi'lain. Fi'l awal fi'l syarti wa tsani jawab. Naam, al awal fi'l syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Iya. Terus yattaqi فعل شرط وهو فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حرف الا وفاعله ضمير مستتر تقديره ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو kembali ke mana الى من من iya الله مفعول به لفظ الجلاله الله لفظ الجلاله مفعول به منصوب وعلامه اصله فتح ظاهره في اخره طيب يجعل جواب الشرط وهو فعل مضارع مجزوم بعلامة جزمه السكون له وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو makanya setiap fa'il itu langsung sebutkan fa'ilnya di mana. Iya. Lupa terus. Terus lahu lahu itu lupa Ustaz ya. Lam ini huruf apa? Huruf jar Ustaz. Oh iya, jadi al-lam. Al-lam harfu jarrin. Iya. Mabniun alal fathhi. Mabniun alal fathhi. Iya. Kemudian al-ha ismun majrurun mabniun ala. Jadi al-ha dhamirun. Dhamirun muttasilun. Naam, mabniun ala dham fi mahalli jarrin. Jarrin bilam. Bilam. Ya. Makhrajan. Nah, bingung jadi. Nah, ini mungkin tadi yang jadi. Iya. Di pemikiran. Kenapa enggak makhrajan? Iya. Ustaz. Apakah pernah disinggung ya di jilid pertama atau jilid kedua? Belum. Yaitu fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Oh, dia ja'ala ya. Iya. Oh, no. Ada disinggung ya. Tapi mungkin tidak luas ya. Iya. Jadi fi'il. Nah. Fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addin, ada fi'il lazim. Nah. Fi'il kalau lazim itulah fi'il yang tidak menasabkan fi'il maf'ul bih. Atau yang tidak ada maf'ul bih, ada dua dia macam. Fi'il lazim. Yang pertama yang tidak ada maf'ul bihnya. Seperti qama berdiri, kharaja keluar, ya kan? Naam. Zahaba pergi, istaiqadha bangun, itu tidak ada objek. Ya. Atau fi'ilnya tidak memansubkan maf'ul bih secara langsung. Berarti apa fi'ilnya memakai huruf jar. Iya, diperantarai oleh huruf jar. Ini juga digolongkan fi'il lazim. Contoh bahasa an. Padahal dari sisi makna ada objek kan? Mencari. Tentu ada yang dicari. Atau bahasa membahas, tentu ada yang dibahas. Nah, bahasa an. Fakara fi. Memikirkan tentang kan? Yang dipikirkan waktu objek. Nah, tapi di sini makhluk huruf jar, maka digolongkan oleh para ulama adalah fi'illah lazim. Ya. Ada juga makhluk istilah, ada fi'lun muta'addin biharfi jar. Fi'lun muta'addin biharfi jar, yaitu fi'il yang muta'addi, yang memiliki objek tapi dengan huruf jar. Iya. Dibantu dengan huruf jar. Nah, itu fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang menasabkan fi'il maf'ul bih secara langsung. Seperti apa? Kataba, katabtu darsa, qara'tul qur'ana. Nah, langsung dia mansub. Ya. Hafiztu ad-darsa, hafiztul qur'ana. Nah, fi'il yang menasabkan apa? Secara langsung. Maf'ul bih itu terbagi kepada tiga. Yang pertama menasabkan satu maf'ul, satu objek. Yang kedua menasabkan dua objek. Yang ketiga menasabkan tiga objek. Nah, itu di kitab-kitab Nahu juga dijelaskan. Nah, mungkin kalau yang menasabkan satu maf'ul ini sudah maklum ya, dan itu fi'il banyak sekali. Ini yang peringkat pertama ya, fi'il yang menasabkan maf'ul bih, itu banyak sekali. Yang kedua adalah menasabkan dua maf'ul, ini yang terkait dengan ini. Nah, yang menasabkan dua maf'ul ini juga terbagi. Terbagi tiga. Ada namanya apa? Menasab, ada namanya fi'lul yaqin. Fi'il ya? Fi'lul yaqin. Yaqin. Yang kedua, fi'lul rujahan. Ar-rujahan. Ar-rujahan itu adalah kuat, jadi belum sampai pada yakin. Nah, yang ketiga adalah fi'il at-tahwil atau fi'il as-sayruha. Nah, fi'il yang tiga macam ini, kedua maf'ulnya itu berasal mubtada khabar. Nah, jadi kalau mau dibagi, fi'il yang menasabkan dua maf'ul, dua macam. Yang pertama, yang maf'ulnya berasal mubtada khabar. Yang kedua adalah maf'ulnya tidak berasal mubtada khabar. Mungkin sedikit saya tulis ya. Iya. Jadi al-fi'il al-muta'addi itu fi'il yang memansubkan dua objek. Jadi saya pakai skema saja biar mudah. Nah, yang pertama adalah yansibu maf'ulain asluhuma mubtada'un wa khabarun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yansib maf'ulain asluhuma laisa bukan mubtada'an wa khabar. Ini kalau tidak salah disinggung ini di jilid kedua ini, cuma tidak luas ya. Nah, yang ini terbagi tiga macam. Yang pertama namanya fi'lul yaqin. Yang kedua fi'lu ar-rujhan, itu istilah namanya. Rujhan itu rajih, yang paling kuat ya, sebelum sampai pada yakin. Nah, yang ketiga adalah fi'lu sayrura. Fi'lu sayrura atau juga disebut apa? Fi'lu tahwil. Fi'lu sayrurati atau at-tahwil. Baik. Nah, fi'il yakin diantaranya adalah ra'a. Ra'a di sini bukan melihat dengan mata kepala. Ya. Ya, ra'a ini adalah bermakna yakin. Ya. Ayqana. Kemudian alima. Alima. Alima di sini bukannya sekedar mata tapi alima bil yakin, mengetahui dengan yakin. Kemudian ya, ini diantaranya ra'a, alima. Baik, nanti bisa dilihat lagi beberapa fi'il, saya ambil sedikit aja. Kemudian ini adalah dhanna. Nah, dhanna apa? Mengira. Hasiba, ini fi'il rujhan. Hasiba. Za'ama. Kemudian at-tahwil. Tahwil itu adalah merubah suatu apa? Dari suatu bentuk kepada bentuk lain. Itu fi'ilnya apa? Ja'ala. Kemudian ittakhadha. Ittakhadha. Nah, ini saya. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab nahwu ya. Nah, apa contoh dalam kalimat di mana contohnya ra'aitu umpamanya. Ra'aitu namla. Ati namla? Semut. Semut. Nah. Ra'aitu namla muta'awinan. Muta'awinan. Apa itu muta'awinan? Dengan jelas. Ya. Saling membantu. Ta'awun. Iya. Nah ini mana? Ra'aitu. Jadi saya mengetahui. Mengetahui dengan yakin. Iya. Ra'aitu. Bukan saya melihat di sini. Mengetahui dengan yakin. Nah. An-namla muta'awinan. Ini. Semun itu apa? Saling. Saling tolong-menolong. Ini maf'ul pertama. Nah. Ini maf'ul kedua. Nah, kalau kita buang fi'ilnya, bukankah an-namlu ini muta'awin asalnya mubtada' khabar? Naam. Coba dibuang, apa jadinya? An-namlu muta'awinun. Semut itu saling tolong-menolong. Nah. Kalimat itu benar atau tidak susunannya? Kalau an-namlu muta'awinun, betul. Betul kan? Khabar. Ah, berarti an-namlu itu apa? Mubtada' ya. Muta'awin khabar. Nah, itu maksudnya apa? Menasabkan dua maf'ul yang asal dua maf'ulnya dua wujud adalah mubtada' khabar. Ini dia. Pertama, kalau dibuang fi'il, maka jadikan jumlah ismiyah. Bisa atau tidak? Kalau bisa, berarti dia adalah mubtada' khabar. An-namlu muta'awinun. Nah. Ini kan jawab alimtu kan? Banyak kan? Alimtu Zaidan, kan? Alim tu Zaidan, zakiyan. Ya. Saya yakin, apa yakin itu? Artinya saya mengetahui dengan yakin. Si Zaid itu apa? Zaki, cerdas. Nah, Zaidan, zakiyan. Dibuang alim tu. Zaidun, zakiyun. Bentuk apa itu? Mubtada khabar. Itu maksudnya menasabkan dua maf'ul. Yang mana dua maf'ul itu adalah berasal mubtada khabar. Nah, kita lihat ini contoh. Yang kedua, fi'il rujahan. Rujahan ini yang lebih kuat. Ya, rujahan lebih kuat. Belum sampai pada yakin. Dhanna, itulah fi'il dhanna. Mengira, menyangka. Ya. Contohnya apa? Dhanantu. Saya dhanantu. Iya. Itu apa fa'il? Zanantu anna. Apa? Anna, pakai anna enggak sih? Enggak, jangan anna dulu. Nah, itu masalah lain. Zanantu siapa? Kita ambil contoh Zaidan Maridon. Nah. Apa ini? Saya kira si Zaid sakit. Nah, ini Zaidan maf'ul awal, Maridon maf'ul tsani. Ini berasal dari khabar. Dibuang dalam itu. Jadi apa? Zaidun maridun. Zaidun maridun. Si Zaid sakit. Nah. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah. Kemudian, ja'al fi'il sayruwa atau tahwil. Itu menjadikan. Sayruwa itu fi'il. Bermakna fi'il apa? Sayruwa. Itu menjadi. Tahwil itu mengubah. Memalingkan. Mengubah satu bentuk-bentuk lain. Contoh kita ambil ja'ala. Apa contohnya? Ja'ala Muhammadun. Ja'altu. Ja'al. Ya. Ja'ala Muhammadun juga boleh. Ja'altu. Apa ja'altu? Ja'altul baita. Apa? Maktabatan. Apa artinya? Saya menjadikan rumah sebagai perpustakaan. Naam, saya jadikan rumah sebagai apa? Perpustakaan. Pustakaan. Ja'altul baita majlisan. Saya jadikan rumah sebagai tempat majlis. Iya, pertemuan. Nah, buang ja'ala, apa jadinya? Al-baitu maktabatun. Rumah itu adalah perpustakaan. Perpustakaan. Nah, ini ja'ala menjadikan. Ittakhadha sama maknanya sama ja'ala. Ittakhadha Allahul arda masjidan. Ittakhadha Allahul arda masjidan. Allah menjadikan bumi sebagai apa? Masjid. Nah, buang ittakhadha Allah jadi apa? Al-ardu masjidun. Itu jumlah ismiyah. Nah, terkait dengan ini boleh masuk anna. Biasa karena ada anna kan? Nah. Ra'aitu annan namla muta'awinun. Bukan muta'awinan lagi, muta'awinun. Khabar apa? Khabar anna. Kalau masuk anna itu boleh. Nah. Ra'aitu saya melihat, saya apa? Yakini atau melihat dengan yakin. Apa? Annan namla. Ini namla ini mansub kena anna bukan kena ra'aitu. Isu anna. Apa muta'awinun ini khabar anna mansub. Nah, ini dia, ini isim anna, ini khabar anna. Sekarang mana maf'ul, maf'ulnya dua. Nah, inilah kalimat, inilah kita katakan apa, wa jumlatu anna wasmiha wa khabariha fi mahalli nasbi maf'ul maf'ulai ra'ai. Ya, menempati dua maf'ulain. Naam, maf'ulai ra'a. Ya, karena masuk. Nah, tadi masuk ja'ala kan? Nah, ini kalimat ja'ala tadi. Apa kalimat itu? Dari buku? Gimana maksudnya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu. Nah. Ini syaratnya yaj'al lahu. Oh iya. Makhrajan. Nah. Asalnya apa? Lahu makhrajun. Makhrajun. Nah. Dia memiliki makhraj atau makhraj solusi. Jalan keluar. Nah. Lahu baginya, untuknya makhrajun, jalan keluar. Nah. Ini kan jumlah ismiyah ini. Nah, maksudnya. Kalau dikembalikan lahu khabar muqaddam makhrajun, kan gitu asalnya. Lahu makhraj. Makhraj. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Makhraj. Ini mubtada'nya. Diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Diawali oleh. Karena dia nakira. Nah. Yang kedua khabarnya sibul jumlah jar majrur. Nah. Berarti ini khabar kan? Nah, maksudnya. Ini khabar. Sibul jumlah jar majrur. Nah, ketika masuk yaj'an, maka jadi mansub dia. Makhrajun jadi makhrajan. Mana maf'ul pertamanya? Maf'ul pertamanya. Mana? Lahu. Lah, ini maf'ul pertama. Makhrajan. Iya, ini maf'ul pertama. Nah. Karena maf'ul pertama berasal mubtada. Tada. Ingat itu. Nah, maf'ul kedua adalah khabar. Sekarang mana khabarnya? Lahu. Lahu. Ini maf'ul kedua muqaddam. Jadi lahu. Nah, kata-kata apa? Lahu. Lam harfu jarin alha dhamirun muttasil mabni ala dham fi mahalli jarin. Ha? Billam. Billam. Wa syubuhul jumla al-jar wal-majrur fi mahalli nasbin maf'ul bihthanin muqaddam. Maf'ul bihthanin muqaddam. Maf'ul kedua yang dulu kan. Makhrajan maf'ul awal mansubun wa alamatun nasbi fatahatun zahiratun fi akhirihi. Nah, itu dia. Mubtada, ya. Kenapa? Fi mahalli raf'in mubtadam akhar. Yang mana? Yang makhrajan. Oh, enggak, bukan fimali rafa, enggak ada fimali rafa lagi. Sudah berubah, dia jadi maf'ul bih. Oh, gitu. Iya, ini baru fimali rafa. Jumlah ismiyah, ini sudah berubah. Tidak lagi mubtada. Maka makhrajan apa? Makhrajan, maf'ul awal mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Khalas, selesai. Oh, enggak. Bukan fimali rafa. Lagi. Bukan. Oh, nah. Karena sudah berubah dia. Oh, nah. Iya, bukan lagi ini apa, dikatakan mubtada. Ya. Cuma asalnya ini mubtada. Ya. Ini asalnya khabar mubtada. Maka ini dikatakan apa? Yang sip maf'ulain, dia menasabkan dua maf'ul, yang maf'ul pertama, maf'ul kedua. Asluhuma, asal kedua maf'ulnya apa? Mubtada khabar. Itu asalnya. Bukan berarti dia sekarang jadi mubtada. Jadi khabar tidak. Jadi enggak fi mahal ya, Ustaz. Enggak. Nah, iya. Sudah berubah fungsinya sebagai objek dia. Nah, inilah yang menasabkan dua maf'ul yang apa? Dua maf'ulnya berasal mubtada dan khabar. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini yang pertama apa? Alif. Ya, ini ba. menasabkan dua maf'ul. Maf'ul lain. Asluhuma laisa mubtada'an wa khabaran. Asal keduanya bukan apa? Mubtada' khabar. Apa di antara fi'ilnya, Pak? Fi'ilnya, Pak? Kasa. Kemudian albasa. Ini mana yang sama ini? Ini ada kalau jika kedua. Iya. Kasa albasa. Kemudian apa? A'ta. Manaha. Iya. Kallafa. Iya. Arti kallafa? Apa Ustaz? Membebani. Oh, ya. Kallif. Kallif. Ya. Kallif. Nah, kallafa dan sebagainya. Ya. Ini saja kita ambil contoh aja. Kasa albasa. Mana kasa? Memakaikan. Mengenakan. Sama maknanya albasa. Ini muradif. A'ta manaha. Mana sama? Memberi. Kallafa membebani. Apa contohnya dalam kalimat? Kasatil um. Kasatil umu. Iya. Kasat. Nah, ini kenapa man alifnya ini? Ada tahu? Dibuang alifnya. Dibuang alifnya. Kenapa dibuang? Karena bersambung dengan dhamir. Mana dhamirnya? Kasat. Ini tataknis ini. Kasat itu tak taknis. Ini fa'ilnya mu'annas, maka fi'il fakita taknis. Pertanyaan saya, mana alifnya? Hudhifat. Kenapa hudhifat? Liltika'u sakinain. Bertemu dua sukun. Iya kan? Nah. Asalkan gini. Asalnya apa? Selinya. Ah. Itu asalnya. Iya kan? Kasa masuk tak taknis. Kasat. Iya kan? Ya, ya, bertemu ini sukun, maka dibuang. Iya. Ya. Jadi apa? Kasat. Kasatil um. Iya. Kalau dibaca wasal kasatil um. Iya. Kataba maksud tatanis katabat, iya kan? Fataha maksud tatanis fatahat. Nah, karena huruf sahih tidak ada dibuang. Nah. Nah, ini dibuang karena bertemu dua sukun. Kasatil ummu apa? Qamisu. Bintaha. Bukan memakai. Oh, memakai. Memakaikan, mengenakan. Iya. Kalau memakai apa? Labisa. Labisa. Nah, ini kalau kasat artinya memakaikan, mengenakan. Bintaha jil baban. Nah. Jilbaban. Maful pertama mana? Bin. Maful kedua jilbab. Maful kedua. Jadi ibu itu memakaikan anak perempuannya akan jilbab itu. Kayak coba dibuang fi'il dan fa'il ini. Seperti yang ini tadi. Jadi apa? Apakah bisa bintu hajil babun? Enggak bisa, Ustaz. Apa ti bintu hajil babun? Anak perempuannya adalah jilbab. Berarti itu bukan jumlah ismiyah. Bukan berasal mubtada' khabar. Nah, ini maksudnya apa? Menasabkan dua maf'ul. Di mana dua maf'ul ini tidak berasal mubtada' khabar. Bukan. Karena ini bukan jumlah ismiyah. Maknanya enggak. Apa? Nah, ya. Bukan dalam. Enggak ngena maknanya. Nah, kita contoh lagi nih, a'ta atau manaha memberikan. Ya. Manaha? Manaha Umaru al-Ma'hadu. Al-Ma'hadu. Tullabahu mukafa'ah. Mukafa'atan. Iya. Mukafa'atan. Ini anak-anak mahat ulum, anak lipiat, paham sekali mukafa'ah. Jadi mahat, lembaga memberikan kepada siswanya apa? Mukafa'ah. Arti mukafa'ah? Uang saku bulanan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa. Itu mukafa'ah. Nah ini, mana maf'ul pertamanya? Tulab. Tulab. Maf'ul keduanya mukafa'ah. Apakah ini berasal tidak khabar? Bukan, karena kalau dibuang fi'il fa'ilnya, ini dibuang, apa tinggal? Apakah bisa dikatakan tullabuhu mukafa'atun? Tidak. Enggak. Nah, ini bukan mutada' khabar asalnya. Nah, itulah fi'il muta'addi yang menasabkan maf'ul, bih secara langsung, ini maf'ul nih, mansub nih, maf, secara langsung. Jadi secara apa, ada dua macam, fi'il yang menasabkan dua maf'ul, Maf'ul, kedua maf'ul itu berasal pada khabar. Yang kedua, tidak menasabkan dua maf'ul, dua objek ke dua objek itu bukan, tidak berasal pada khabar. Kemudian yang berasal pada khabar terbagi tiga, ada namanya fi'il yakin, yang kedua fi'il rujahan, yang ketiga fi'il sayrurah atau tahwil, menjadi. Ini yakin, yakin, ar-rujahan apa? Rajih, lebih kuat. Itu dhanna wa hasibah. Belum sampai pada yakin. Kalau mana sayrurah tadi apa Ustaz? Manasara, menjadi kan? Menjadi. Iya. Jadi menjadi. Maksudnya apa? Ja'ala kan? Ja'altu. Apa ja'altu? Saya menjadikan. Ya, saya jadikan. Ja'altu baiti. Apa? Masjidan. Saya jadikan rumah saya menjadi masjid. Ya, berubah bentuk. Nah, itu namanya sayrurah. Atau tahwil. Oh, tahwil. Iya, ja'ala kan menjadikan. No. Menjadi. Ittakhadha sama menjadikan. Itu fi'il apa namanya? Sayrurah. Itu menjadikan. Kalau ar-rujuhan itu kan belum yakin gitu ya. Iya. Nah kalau artis itu rujuhan itu 50 ke atas, nah. 60 sampai ke atas, sebelum sampai 100. Nah. Kalau 100 apa? Yakin. Asfairullah itu gimana? Ya. Enggak, ini lain lagi. Oh, itu apa? Oh. Enggak terkait dengan ini. Oh, nah. Iya. Menjadi. Itu merubah bentuk. Nah, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sini apa? Kembali pada ayat ini, yaj'allahu makhraja. Itu apa? Makhrajan ini adalah maf'ul awal daripada yaj'al. Lahu syibul jimak jar marjur itu maf'ul tsani fi mahalli nasab. Nah. Ya. Di kitab apa tadi Ustaz, Bal? Kita banyak kitab nahwu juga ada. Maksudnya yang iya. Kalau yang mudahnya coba buka kitab apa? Silsilah nahu yang dipakai di anak-anak Lipi ya. Itu paling apa yang praktisnya jelah. Iya. Kita kitab nahu semua, kitab nahu itu ada. Oh gitu. Sebutkan. Iya. Saya belum pernah dapat. Iya. Syukran saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Umar Fatimah di Bekasi dan masya Allah faedah sangat banyak kita dapatkan dari satu pembahasan dari nomor yang pertama. Ada penjelasan kaidah tambahan yang disebutkan oleh Ustaz dan Anda bisa lihat di papan tulis yang sudah sempat tercatat. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fik. Baik, kita berikan insyaallah kita terus kita ulang-ulang ketika ketemu fiil yang seperti ini insyaallah. Alhamdulillah. Baik, ya. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja dan pemirsa TV Roja untuk bisa berinteraksi kembali. Silakan di 0218236543. Di nomor selanjutnya ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan ya Umma, kaifa haluk? Ahlan. Salam fikum. Ahlan wa sahlan. Naam. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Barakallah fik. Fikum barakallah. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Rakam 2. Rakam 2. Naam. Allah taala. In yakun minkum sotisrun sotirun yang libu mi'atain. Nah. In yakun minkum isruna sabiruna yang libu mi'ataini. Ya. Taib. Sebutkan permintaan yang instruksinya nomor tiga tadi. Ya. In adatu syartin. Adatu syartin. Kemudian mabniun enggak nanti dulu sekarang sebutkan saja, tentukan saja mana adatus syarti, mana fi'il syarat, mana jaz syarat. Kemudian kalau ada fa, kenapa masuk fa, kalau tidak kenapa tidak masuk. Iya. Yakun fi'il syarti, fi'il syarat, kemudian jaz syarat yaghlibu jaz syarat. Taib, jayid. Naam. Nah, pertanyaan selanjutnya, yakun itu fi'il syarat ya. Majzum? Yakin majzum itu? Majzum. Iya, karena dia fi'il mudhari ya. Ya, jelas kalau dia fi'il mudhari majzum. Apa tanda jazamnya? Harfu illah. Harfu harfu illah. Ma huwa? Wau. Wau. Di mana wau-nya? Kun. Kun sebelum nun. Sebelum nun. Nah, apakah itu tanda jazam? Yang harus tanda jazam di akhir atau di tengah-tengah? Di akhir. Tanda jazamnya Ustaz. Sukun. Nah, itu jangan salah ya. Ya, ini kayaknya sudah terulang kedua kali ini. Iya. Masya Allah. Ini memang harus diulang-ulang ini. Ya, fi'il mu'tal ini memang terkadang membuat lupa ini ya. Iya, agak rumit-rumit dikit. Sebetulnya mudah sebetulnya. Iya. Kana mudharinya apa? Ini fi'il madhinya kana yakunu. Iya, ini yakunu. Kemudian sukun misalnya. Iya. Kemudian masuk jazam, huruf jazam in, ya kan? In. Sama seperti lam, in. Cuma lam itu tidak syarat, in. Nah. Kemudian apa? Masuk in, bagaimana fi'il mudhari'nya? Ini bagaimana fi'il mudhari'nya? Majzum. Nah, majzum kan? Apa tanda jazamnya? Lihat huruf akhir. Iya, tanda i'rab itu di akhir ya. Asukun. Enggak, maksud saya lihat huruf akhir apa nih? Nun. Nun. Nun ini bukan tanda i'rab. Sebab nanti ada tanda i'rab. Nun itu afal khamsah. Seperti apa? Yaf. Seperti apa? Kita ambil kalimat ini. Ya yadrusuna. Ya kan gitu kan? Yadrusuna. Nun juga ini. Nun ini tidak sama dengan nun. Nun ini adalah nun tanda i'rab. Bukan huruf asli. Sedangkan ini huruf asli daripada kana. Nah, itu hati-hati. Walaupun kelihatan sama, mirip. Ada waw. Sebelumnya ada waw. Misalnya ini juga kan? Ada waw kan? Iya. Ini enggak sama ini. Tidak sama. Karena waw ini adalah fa'il. Fa'il. Dhamir. Nunnya tanda i'rab. Kalau di sini waw-nya bukan fa'il. Waw ini apa? Huruf illat. Nunnya adalah huruf asli daripada kana. Nah, kalau gitu apa? Karena huruf akhirnya huruf nun, bukan huruf illat, tanda jazamnya apa? Sukun. Sukun. Jadi bagaimana? Jadilah, kita tulis dulu, jadi gini. Ya kan? Yaku. Jadi gini. Yakun. Ya kan? Yakun. Ya kan? Yakun. Yakun. Apa yang terjadi kalau sudah disukunkan ini? Bertemu dua. Nah, bertemu dua sukun ini. Waw bersukun, nun bersukun. Maka harus ada yang dibuang. Tentu dibuang ada huruf illatnya dibuang nih. Waw. Wawnya dibuang. Jadilah apa? Yakun. In yakun. Kita hilangkan wawnya. Iya, hilangkan wawnya. Kemudian kita tulis lagi, kita dekatkan, kita sambung. In yakun. Nah, itu dia. Jangan dibilang tanda jazamnya apa huwa waw huruf illat waw. Bukan tanda jazamnya sukun. Sukun. Iya. Adapun yang dibuang karena bertemu dua sukun. Sukun. Iya. Bukan karena in tanda jazam. Betul kalau dia fi'il mu'tal akhir memang dibuang. Contoh da'a yad'u. Iya kan? Masuk ya. In yadu. Dibuang wawnya. In yadu. In yadu. Nah, ini tidak sama nih ini. Nah, kalau ini fi'il ajwab di tengah-tengah dia. Di ain fi'il. Kalau ini di lam fi'il huruf illatnya. Yeah. Di akhir. Nah, beda. Kalau ini di tengah-tengah. Ini di akhir. Tanda i'rab itu di akhir. Ini yang dibuang huruf illatnya kena jazam. Kalau ini bukan kena jazam, tapi kena bertemu dua sukun. Sukun. Iya, tanda i'rabnya di akhir itu huruf nun, baris sukun. Nah, sudah paham ini? Mudah-mudahan tidak terulang kembali ini. Ya, apa? Yakun apa? Inyak. Iya, itu fi'il syarat tanda jazamnya sukun. Kemudian selanjutnya, jawab syaratnya mana tadi? Yazlibu. Yazlibu. Majzum, apa tanda jazamnya? Hasfun nun. Nah, hasfun nun. Asalnya apa? Yaglibuna, itu dibuang nun. Nah, kenapa buang nun? Ini fi'il apa namanya nih? Fi'il khamsah. Fi'il khamsah. Oh ya, minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsati, termasuk fi'il-fi'il yang lima. yang diakhiri oleh nun, yaitu apa? Alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Jadi ada lima. Alif nun itu ada dua fiil yang di awalnya ya dan ta, seperti yadrusu, yadrusani, tadrusani. Itu sebagai contoh aja ya, yadrusani. Kemudian di awal ya ta, tadrusani, sama-sama di akhir alif dan nun. Ya, yang kedua diakhiri oleh waw dan nun. Ada dua. Pertama diawali oleh ya, yang kedua diawali oleh ta. Ya, yaitu yadrusuna, mereka. Kalau ta, tadrusuna, kalian. Berarti sudah empat. Yang kelima diakhiri oleh ya dan nun. Tadrusina, bermakna anti, yaitu ya mukhatabah. Jadi lima fi'il. Nah, sekarang yang mana masuk ini? Masuk yang diawali oleh ya, yaglibuna. Ya kan, yang yaglibuna di mana, mana apa? Mereka, hum, waktu di mana hum, oh jamaah, ya betul. Jadi dibuang nunnya, kena afal khamsa marfu dengan subutun nun, wa mansub bi hadfin nun, wa majzum bi hadfin nun, dibuang huruf nunnya. Iya. Kemudian coba terjemahkan dulu sebelum kita i'rab ini. Iya. Apa maknanya? Jika di antara kalian 20, jika ada kalian ada 20 yang orang yang sabar, yeah, akan mengalahkan 200 ya, itu mengalahkan 200 pasukan orang kafir. Kafir. Iya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah isyuna ini sebagai apa di sini? Khabar, Ustaz. Khabar apa? Apa khabar mubtada? Khabar kana. Khabar kana. Apa hukum khabar yakun namanya? Khabar. Di sini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yakunu. Ya. Khabar yakun. Khabar. Baik. Apa hukum khabar kana? Kana yakunu. Mansub. Mansub. Apakah isruna ni mansub? Marfu. Marfu. Betul yakin marfu? Tanda rafaknya apa itu? Tanda rafaknya waw, waw. Waw. Iya, waw ya. Tanda rafaknya waw. Ini jama' apa berarti? Jama'. Apakah jama' ini? Iya, fi isruna. Dua. Adat, apa? Bila bersat apa? Bilangan. Iya, betul adat. Isrun itu adat, betul bilangan. Bilangan. Yang saya tanya adalah, apakah ini jama'? Isruna, yeah. Bilangan 20, maksudnya, jama' isanya. Jama' apa namanya? Adat murakab, Ustaz. Adat murakab itu belasan ya, itu adat murakab, belasan, 11, 12, 13, sampai 19, itu adat murakab. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, sampai tis'ata asyara, itu adat merakab. Ya. Ini namanya adat apa? Al-fadhul uqud. Al-fadhul uqud, itu apa? Bilangan puluhan. Dari apa? Dari 20. 10, 20, 20, 30, 40, itu namanya al-fadhul uqud. Bilangan puluhan. Nah, ini digolongkan apa? I'rabnya sama seperti i'rab jamak mudzakkar salim. Ya, nama istilahnya mulhaq. Kenapa? Karena dia bukan jamak mudzakkar salim hakikah. Hakikah dia bukan jamak mudzakkar salim. Tapi i'rabnya, tanda i'rabnya persis seperti jamak mudzakkar salim. Yaitu apa? Ketika marfu isruna, ketika mansub isrina pakai ya, ketika jar juga isrina pakai ya. Nah, maka karena tanda i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim, sementara dia bukan jamak mudzakkar salim, maka dikatakan apa? Mulhaq. Ya, digolongkan. Kenapa bukan jamak mudzakkar salim? Karena laisa lahu mufrad. Bilangan karena mufrad. Jadi isruna bukan mufradnya asyra, bukan. Asyra itu bilangan tersendiri. Asyara itu 10, itu bilang tersendiri. Isruna itu bilang tersendiri. Salasuna itu bilang tersendiri. bukan salasuna jamak daripada salasun, bukan. Ya. Kalau asyra, kalau dijamakkan jadi apa? Asyarat, itu jamaknya. Iya. Asyaratun, puluhan. Nah, asyarat apa? Jadi jamaknya apa? Asyarat. Apa asyarat artinya puluhan? Puluhan. Iya. Sittun kan? Nah. Sittun. Situna. Nah, itu situna bukan berarti jamak daripada kata sittun, tidak. Jadi sittun enam atau sittatun itu bilangan tersendiri. Nah, sittun 60 itu bilang tersendiri. Jadi makanya isrun, salasun, arbaun sampai tis'un itu bilangan laisalaha mufrad. Enggak ada mufradnya. Tapi tanda i'rabnya sama seperti jamak muzakkar salim, maka digolongkan mulhaq. Maka kaidah mulhaq ini tandanya apa? Kalau dia tidak ada mufradnya, maka digolongkan mulhaq, ya. Paham ini? Iya. Berarti kalau dia marfu, berarti salah dong jawabannya. Kenapa? Khabar yakun. Khabar yakun hukumnya mansub kan? Mansub. Iya, karena itu apa amalnya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar kan? Khabar. Jadi kalau itu apa i'rab isrun ini? Mabni ya, Ustaz. Bukan mauqi' i'rabnya, kedudukan jabatan kata sebagai apa di situ? Sebagai dia bukan mabni, ini mu'rab. Ya. Ada jalan kali yang ada 20. Tapi kita lihatlah dulu di awal ya. Yakun itu apa? Yakun fi'il? Fi'il syarat kan? Fi'il syarat. Iya, fi'il syarat. Kemudian apa? Kita i'rab lah. Yakun fi'lu syartin. Syartin. Nah, majzumun. Majzumun. As-sukun. As-sukun. Sebentar, as-sukun. Wahuwa yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Yansibul isma wa. Iya. Tarfa'ul isma wa yansibul khabar. Iya. Apa-apa? Yar. Ya, yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Iya. Terus? Nah, terus minkum? Minkum. Wa fa'iluhu. Kok pakai fa'il? Karena itu enggak ada fa'il. Dia butuh apa? Butuh isim dan khabar. Maka dikatakan kana naqisa. Khabar kan? Iya. Kana naqis. Iya. Bukan kana tam. Kalau kana tam itu membutuhkan fa'il. Tadi ya. Dia membutuhkan apa? Marfu dan mansub. Minkum khabar kana. Nah, minkum itu apa? Inilah khabar yakun muqaddam. Dahulukan itu bentuk apa? Jar majrur. Jar majrur. Iya, kalau kena kana itu masuk pada jumlah ismiyah kan? Iya, nah, jadi minkum ini berasal khabar mubtada. Iya, khabar mubtada itu kan boleh dulu kan, bahkan bisa wajib. Iya, kalau dia bentuk syibul jumlah jar majrur atau dharab. Ini kan jar majrur ini. Iya kan? Jar majrur. Jadi minkum min harfu jarrin kum besarin kum damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bimin wa shibhul jumlah al jar wa majrur fi mahalli nasbin khabar yakun muqaddam khabar yakun muqaddam muqaddam isruna isruna keterangan isim isim itu isim yakunnya isim iya isim yakunu marfu'un wa alamat rafi marfu'un wa alamat rafi alwaw li'annahu mulhaq bi jam'il mudhakkar salim iya jadi itu isimnya ya isrun isimnya diakhirkan kenapa diakhirkan kena khabarnya jar majrur. Kita ambil contoh lah yang mudah saja. Kita ambil kana ya. Iya. Contohnya apa? Fil masjidi tullabun. Fil masjidi tullabun. Nah, itu kan jar majrur kan? Fil masjidi. Tullabunnya apa? mubtada muakhar. Iya, mubtada muakhar kan? Nah, sekarang masuk kana. Kana fil masjidi tullabun. Iya, tullabun tidak berubah. Kenapa? Karena isim kana marfu. Isim kana itu berasal mubtada. Bukankah tullabun itu mubtada? Halo? Jadi mutasanya isim karenanya isrun sekarang ya. Isim yakun. Nah, isim yakunnya isrun. Nah, coba kita minkum. Minkum. Karena ini kan minkum isruna. Nah, ini. Nah, ini kan jumlah ismiyah. Isruna minkum. Minkum isruna. Ini jumlah ismiyah. Didahulukan minkumnya. Kenapa? Karena dia jar majrur, kemudian ini apa? Nakira, enggak ada alif lam. Iya, isrun. Sama seperti kita pakai konteks lain pakai fi ya, huruf jar. Fil masjidi. Fil masjid apa? Isruna. Isruna. Apa? Isruna apa? Taliban. Di dalam masjid ada 20 orang siswa. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah kan? Ini fil masjid khabar, bukan mubtada. Mubtada ini adalah mubtadanya. Ini mubtadanya. Taliban tamyiz. Iya, tamyiz alat. Ini apa? Khabar mubtada. Khabar mubtada muqad dulukan. Nah, sekarang masuk kana. Kana fil masjid isruna. Ini tekat isruna. Kenapa? Karena isim kana itu adalah berasal mubtada. Ini dia mubtada kan? Nah, ketika sudah masuk kana, bukan lagi mubtada. Jadi apa? Isim kana. Isim kana. Iya, isim kana. Mana khabarnya? Ini dia. Fil masjid khabar kana muqaddam. Taliban tetap dia tamyiz. Nah, demikian juga masuk in yakun. In yakun. Mana isim yakun kana tadi? Isruna. Isruna ini dia. Karena ini berasa mubtadanya. Mana khabarnya? Minkum. Sama seperti ini juga. Ya. Nah, wadah. Jelas itu? Jelas, Ustaz. Iya. Terus, sabiruna jadi apa? Na'at, Ustaz. Na'at, sahih. Masya Allah. Betul. Na'at untuk kata isrun. Isruna. Iya. Na'at. Marfu. Rafa'nya apa? Wow. Kenapa? Dia jamak mudzakkar salim. Bukan mulhaq ya. Karena dia menunjukkan berakal, muzakkar, yang kedua lahu mufrad, mufradnya sabir. Baik. Yaghlibu bagaimana i'rabnya? Jawabu syarti marfu'un fa marfu'un wa alamatu raf'ihi betul marfu'un alamatu raf'ihi? Salah. Jangan ikut terus, perhatikan. Coba konsenlah sedikit ya. Jangan terbawa. Masih umur. Ya, saya ingin tes ini. Yaglibu jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi hazfun nun li'annahu minal af'alil khamsati. Ya. Af'al khamsah. Terus al-waw. Al-waw. Ya. Wawul jama'ah. Iya, dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Iya, fa'il kan? Ya, fa'il. Baik. Terus mi'atain? Mi'ataini. Sebagai apa? Maf'ul bi. Sahih, maf'ul bi. Maf'ul bi bagi kata yaghlibu. Yaghlibu. Betul. Jadi mi'atain maf'ulun bi. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Apa? Alya. Aya. Iya. Musanna. Liannahu? Liannahu musanna. Musanna. Iya. Betul. Nah ini apa? Nah itu lebih kurang i'rabnya ya. Lebih kurang i'rabnya. Taib. Masya Allah. Memang harus sering diulang. Baik, ahsan. Barakallahu fik ya Umma Abdullah. Barakallahu fik ya Umma Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair ya Umma Abdullah. Jazakallahu barakallahu fik. Terima kasih atas interaksinya dan cukup baik, sudah bisa di memahami dengan baik saja. Yeah. Cuma ada beberapa hal yang mungkin harus selalu diingat ya. Yeah. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Di nomor selanjutnya, nomor 3, masih di latihan yang ketiga, bagian yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 126, jilid ketiga, dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Lighairin Natiqina Biha, terkait dengan adat syart dan jawab syart atau fi'lu syartnya, di latihan ketiga. Kami berikan kesempatan yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Naam. Ahlan ya Umma. Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Ummu Fikri, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cek monitor via telepon. Ummu Fikri ada di mana? Pontianak. Ah, nanti Pontianak. Nah. Ahlan masalan ya Umma Fikri. Ahlan bik. Baik, al-an rakam 3. Makil kitab? Uridu an ila tilfas. Taib. Nah, taib. Turini tushahidin tilfas, taib. Qala ta'ala. Fatawa'a khairan fa huwa khairul lah. A'idi. Qala ta'ala faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Iya. Ya. Iya. Mana adat syaratnya? Adat syarat man. Man. Iya. Ismu syarat. Iya, ismu syarat. Nah. Taib, fi'il syaratnya? Tatawwa'a fi'il syarat. Fi'il syarat. Tapi hal huwa majzum? Fi mahalli. Fi mahal. Limadha fi mahalli jazam? Fi fi'il madhi. Naam, li'annahu fi'il madhi, sahih. Tapi aina jawab syarat? Jumlah ismiyah. Huwa khairullah. Huwa khairullah. Taib, jumlah ismiyah sahih. Limadha dakhal fa alaih? Ya, Ustaz. Limadha dakhalat al fa alaih? Li'annahu dakhala ila jumlah ismiyah. Taib, li'anna jawab syarat jumlah ismiyah sahih. Taib, coba itu syarat. Kenapa? Nah, coba di ini. Di Arab. Di Arab ya. Iya. Biar tambah lancar kaidah nahwu. Fa harfu ra bukan robit ya. Kan fa istinaf. Bisa faul ataf. Ya, tergantung lihat di belakangnya. Yang penting sekarang man saja nih, lihat dulu. Iya. Man isim syart mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada tatawwa'a fi'lun madin mabniun ala fathi fi mahali jazmin fi mahali jazmin fi'il syarat annahu fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'ri ilaman. Naam. Khairan maf'ul bih. Naam. Maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam, sahih. Isim mufrad mufrad ya. Naam. Fa rabit jawab syart. Naam, rabitatul jawab. Naam. Sahih. Huwa mubtada'un. Iya. Mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'. Tadi sudah disebut mubtada'. Khairun khabar mubtada'. Sebutkan bentuknya. Huwa. Huwa dhamirun. Jadi apa? Huwa bisa disebutkan muqirab dulu. Huwa mubtada'un dhamirun mabniun al-fathi. Mabniun al-fathi fi mahalli raf'in. atau diakhirkan huwa dhamirun munfasilun mabni al-fathi fi mahali raf'in mubtada'un. Mubtada'un. Ya. Khairun. Khairun khabarun mubtada'. Naam. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Lahu lam harful jar. Naam. Mabniun alal fathi. Alha'u domirun muttasilun mabniun alad domi fi mahali jarrin. Iya. Nah sekarang mana jawab syaratnya? Jawab syarat huwa khairul jumlah ismiyah mahali fi mahali jazmin fi mahali jazmin jawab syarat. Hakadha naja. Wal jumlatu minal mubtada wa khabarihi fi mahali jasmin jawab syarat. Atau al jumla al ismiya fi mahali jasmin jawab syarat. Jawab syarat. Terus selesai. Faman tasawakan. Wahua khabar man. Apa khabar man? Faman tasawakan khairan fahuwa khairan. Nah. Buat kebaikan. Jumlah. Nah, jumlah bagaimana jumlah caranya? Wa jumlatu. Wa jumlatu ismiyah. Fi'li syarti. Wa jumlatu fi'li syarti. Wa jawabihi. Wa jazaihi fi mahali raf'in. Khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Nah, jadi khabar mubtada itu bukan hanya tatawa. Jumlah yeah mahaliyatun. Bukan hanya tatawa, tapi tatawa dengan jawabannya. Bersama dengan jawabannya. Sebab itu belum sempurna. Kalau dia man itu syartiyah. Ini kan man syartiyah kan? Ya. Kalau man syartiyah, berarti khabar pelengkap adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa khabar mubtada'nya adalah fi'il syarat. Nah, pendapat yang kedua, tidak, jawab syarat ada, khabarnya ada, fi'il syarat dan jawab syarat. Itu yang paling kuat pendapatnya. Dan paling makul bisa diterima oleh apa? Oleh akal. Sebab nama pelengkap, ya kan? Tentu bukan hanya fi'il syarat. Pelengkapnya adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Oh, jawabannya. Iya. Kalau hanya fi'il syarat belum sempurna, kecuali kalau man itu mam istifham. Nah, man tatawwa'a amsi. Man tatawwa amsi. Nah. Siapa yang apa? Apa? Nah, siapa yang berbuat baik kemarin? Ya. Tatawwa itu memberikan suatu apa? Pemberian tanpa apa? Bukan suatu kewajiban. Tatawwu. Ya. Sunnah. Ya kan gitu. Man tatawwa amsi. Nah, itu man-nya adalah man istifham. Khabarnya adalah tatawwa. Nah, tapi di sini apa? Man itu syartiyah. Iya. Maka pelengkapnya adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Baru sempurna. Iya. Enggak juga bisa dikatakan khabarnya adalah jawab syarat. Bukan fi'il syarat tapi jawab syaratnya juga tidak sempurna. Kedua-dua itulah sebagai pelengkap daripada isim syarti yaitu man seperti man ini. Iya. Nah. Ahsan barakallahu fik. Kalau jus, dia ada. Baik, tafadhali, tafadhali. Tafadhali. Mungkin terakhir barangkali sana ya. Ar-Rabi. Penutup ya. Iya. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Qala alaihi salatu wassalamu. Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salata. Baik. Qala alaihi salatu wassalam. Saya tanya ini, qala alaihi salatu jumlah apa ini? Mu'taridah. Yang mana mu'taridahnya? Alaihi salatu wassalam. Apa arti jumlah mu'taridah? Jumlah melengkapi apa jumlah seperti subhanahu wa ta'ala itu. Itu kalimat sisipan. Kalau bahasa Indonesia disebut kalimat sisipan ya. Oh. Kalimat sisipan atau kata sisipan yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan kata sebelum dan sesudahnya. Iya, cuma seperti doa kan gitu. Kalau dia buang enggak ada pengaruhnya dalam kalimat tersebut. Kalau dibuang enggak ada pengaruhnya. Iya. Paham ini? Itu katakan jumlah mutaridah. biasanya kaedah imlaknya adalah dikasih apa? Satar. Nah, satar itu garis kiri kanan. Nah, itu jumlah mutaridah ini jumlah apa ini? Alaihi salatu wassalam. Jumlah apa ini? Fi'liyah atau ismiyah? Jumlah alaihi salatu wassalam jumlah ismiyah. Ismiyah, ini bentuk doa ya. Mana mutaridahnya? As-salatu. Mana khabarnya? Alaihi. Ini khabar muqaddam, jar majrur. Khabar muqaddam. Iya. Fa mutaridahnya as-salatu wa wassalam itu ma'tuf. Qala fa'ilnya mana? Mana fa'il qala? Apakah fa'ilnya alaihi salatu wassalam itu fa'ilnya? Mahdzuf sah? Dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu an-nabi ar-rasul. Huwa kan? Huwa. Iya, takdiruhu huwa. Siapa maksud huwa ini? Ya, karena sudah ada ditunjukkan, maka itu di antara apa? Alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang menunjukkan maknanya. Ya, maksudnya apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Terus man ismu syartin. Nah, man itu ism syarat. Nah, mana fi syaratnya? Adraka. Jawab syaratnya? Jawab syaratnya wafat adraka. Adraka juga ya. Adraka. Terakhir iya jawab syaratnya. Kenapa masuk faris itu? Karena ada qad ya. Iya, ada qad diri oleh qad ya, betul. Atau bergandengan dengan qad. Ahsant. Baik, adraka ini fi'il syarat. Mana fa'ilnya? Fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu. Iya, rak'atan sebagai apa? Sebagai maf'ul bi sahih. Iya. Adraka rak'atan minas salah jar majrur sebagai apa di sini? Adraka. Ini pernah saya jelaskan dulu ini. Sibul jumlah atau jumlah ketika dia terletak setelah nakirah. Sebagai apa? Na'at daripada kata raka'ah. Iya. Raka'at apa? Nah, maka dijelaskan minas salah. Raka'atnya raka'at salat. Jadi minas salah itu apa? Bentuk keterangan dalam bentuk na'at. Iya, untuk kata raka'atan. Taib faqad adraka salata. Jadi jawabnya ada adraka. Nah, fi'il madhi. Fa'ilnya apa? Domiru musatir. Taib as-salata sebagai apa? Maf'ul bi. Taib, mana khabar mubtada'nya? Man itu kan sebagai mubtada'. Nah. Isim. Mana khabar mubtada'nya? Fi'il syarat wa jawabuha. Nah, jumlah fi'il syarat yaitu adraka pertama wa jawabuha atau wa jawabuhu itu apa? Faqa adraka. Adraka kedua fi mahali rafa. Iya. Khabar mubtada. Baik. Nah, alhamdulillah. Selesai kita ke nomor 4 insyaallah. Pekan depan kita lanjut. Baik, jazakallahu khairan wa iyyak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fikri di Pontianak. Alhamdulillah ada satu tambahan nomor dan insyaallah untuk nomor-nomor selanjutnya kita akan selesaikan kembali atau bahas kembali di kesempatan pekan yang akan datang dan sudah di penghujung acara. Sekaligus wajib menzili ya tugas. Coba selesaikan nomor 5 sampai nomor terakhir ya, dibahas seperti kita bahas malam ini. Di Arabnya juga sudah. Iya, kalau bisa di Arab ya. Baik, insyaallah. Hasan. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kami angkat beberapa pertanyaan yang masuk lewat pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon diulang kembali, huruf ilat itu apa saja? Zakalah khair. Iya. Huruf ilat adalah huruf mad ya, singkat huruf mad itu waw, alif, ya. Ya, huruf mad itu huruf yang bersukun, itu huruf mad. Alif, waw, dan ya, itu huruf ilat. Ya. Jadi huruf ilat ini bisa masuk kepada fi'il, bisa masuk kepada isim. Kalau masuk isim itu adalah apa? Alif, kemudian ya, Alif namanya isim maksur, ya namanya isim manqus. Alif seperti apa? Balik alif maksurah atau alif mamdudah, mad. Ya, seperti ini masuk kepada isim. Nah, kita lihat. Ya. Dan ini juga dibahas di jilid yang kedua. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar, silakan dimerojaahkan kembali di jilid kedua kitab ini. Baik. Baik. Seperti apa? Yang masuk kepada isim seperti nama Musa. No. Ya, ini diakhiri oleh alif. Dari mana tuh alif? Sebelumnya fathah. Ini fathah, berarti ini alif. Bukan ya. Ya, ini namanya isim maksur. Kemudian al-mustashfa, rumah sakit, al-mustashfa, mustashfa. Nah, ini juga diakhir oleh alif. Nah, lemar tawa, fa berfata. Kemudian al-asa, tongkat liman asa, bagi orang yang durhaka. Taib, ini namanya isim maksur. Itu kaidah nahwu istilah isim maksur. Kalau diakhiri oleh ya, namanya apa? Isim manqus. Isim manqus. Contoh itu apa? Al-qadi. Al-qadi. Ini ya diakhiri oleh ya. Dari mana tahu ya? Karena sebelumnya kasrah. Walaupun enggak ada titik, tetap ini ya. Kenapa? Sebelumnya kasrah. Iya. Nah, untuk membedakan alif dengan ya, dan maka kasih tanda ya, titik. Al-Qadi, seperti sering kita nganggap fi'lul madi. Iya. Al-Madi, al-Jari, yang berlari. Namanya apa? Isim manqus. Nah, ini yang masuk pada isim. Kemudian masuk pada fi'il. Itu fi'il madi atau fi'il mudhari. Fi'il mudhari, da'a yad'u. Fi'il madinya apa? Da'a. Ini alif. Nah. Mudhari'nya yad'u. Ini waw. Ini kata fi'il mu'tal. Kemudian radiya. Fi'il radiya. Fatiwa. Ya radiya. Yardha. Ini alif. Yardha. Radiya yardha. Jadi alif, waw, dan ya. Nah. Yajri mudhari' jara. Ini alif, mudhari'nya ya, yajri. Ini kembali pada ilmu sharaf. Nah, ini ya. Ini alif, alif, alif, ini waw, ya, ya. Ini katakan fi'il mu'tal. Ya. Jika diakhiri huruf illat, huruf namanya apa? Fi'il naqis. Fi'il naqis, soalnya fi'il itu kurang. Kena huruf akhirnya huruf illat. Ya. Terus jazakumullah khairah. Dan demikian ya, pertanyaan dari pendengar sudah dijawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Dan ini pertanyaan kami di kesempatan malam ini, Ustaz, sebagai ikhtitam. Silakan. Baik, jazakumullah khairan jazak. Memang pelajaran makin hari makin agak berat ya. Iya, tapi insyaallah semua itu ringan jika kita lalui dengan kesungguhan ya. Kemudian ada kemauan untuk mengetahui lebih dalam. Kalau itu tertanam diri kita, insyaAllah semua itu akan jadi mudah, akan ringan, insyaAllah. Baik, jazakumul khair jazak, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan insyaAllah, fil usbul qadim, senuasil akan datang kita lanjutkan. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika, asyalla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.